Percayalah sayang, oh, mengapa engkau telah menjaga diriku kasihku? Mengapa begini? Aku pun tak tahu. Katakanlah kasih yang kau harapkan. Ini akan kuberikan semuanya hanya lagu. Kita berdua kasih, wow.